Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang ke-66 dari kitab Zakah. Dan pada bab yang ke-66 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala beliau memberikan judul bab dengan bab Irrikaz Al-Khumus. Bab pada harta karun, itu harta pendaman di masa jahiliyah yang ditemukan oleh seorang muslim. Al-Khumus itu zakatnya 1/5 dan itu tidak ada nisabnya, baik jumlahnya besar ataupun kecil. Harta karun atau harta pendaman jahiliyah itu zakatnya al-khumus 20%. Dan Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan tafsiran Al-Rikaz yang mana dengan nas dari Nabi SAW zakatnya Al-Khumus 20% dalam Al-Imam Malik. Begitu pula Ibn Idris. Dan Ibn Idris, Imam Muhammad Ibn Idris, itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ini tafsiran Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abdullah bin Idris. Kata Imam Malik dan Ibn Idris, Ar-Rikaz Difnul Jahiliyah. Definisi rikaz adalah Difnul Jahiliyah, pendaman orang-orang jahiliyah, harta simpanan orang-orang jahiliyah yang terpendam di bumi, di tanah. Biqalilihi wa kathirihi al-khumus. Baik nilainya sedikit ataupun besar, zakatnya adalah al-khumus 1/5. Dan ini dengan nas hadis Nabi SAW yang kita lalui dalam bab ini. Kemudian kata keduanya, wa laysa al-ma'din birikaz. Dan al-ma'din, itu barang tambang, itu bukanlah rikaz. Bukan harta karun, harta simpanan dan pendaman orang-orang jahiliyah. Maka barang tambang itu hukumnya berbeda dengan ar-rikaz. Kalau harta karun, harta pendaman jahiliyah, itu dengan nas dari Nabi SAW. Bahwasanya zakatnya al-khumus 20%. Adapun kalau barang tambang, itu jika barang tambangnya berupa emas dan perak, maka sudah kita ketahui bersama bahwasanya wajib dikeluarkan padanya zakat. Zakat emas dan perak. Yang mana zakatnya rubu' usyur ba'da haul, setelah berputar 1 tahun dibawa kepemilikannya. Adapun seandainya barang tambangnya bukan berupa emas dan perak, imma itu batu bara atau besi ataupun yang lainnya, maka jika barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan, maka tidak ada zakatnya. Adapun kalau diperjualbelikan, maka pendapat jumhur ulama nanti terkenanya zakat tijarah, karena masuk ke urut at-tijarah. Intinya, ar-rikaz dengan ma'din berbeda. Kalau rikaz itu 20% dengan nas hadis Nabi Sallam, wa fi rikaz al-khumus. Kalau ma'din nanti kembalinya kepada zakat al-mal. Jika emas dan perak berarti zakat emas dan perak, dan jika andanya itu min urud tijarah maka zakat urud tijarah. Kemudian kata beliau, waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil ma'din jubal wa fil rikaz al-khumus. Beliau menyebutkan bahwasanya hukum rikaz dan ma'din itu berbeda berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya akan beliau sebutkan dengan sanadnya di dalam bab ini. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi mengatakan fil ma'din jubar. Fil ma'din jubar. Pada barang tambang itu jubar, itu hadar. Maknanya kalau seseorang bisa memiliki barang tambang, kemudian dia memperkerjakan orang. Barang tambang berupa batu bara atau nyalanya kena memperkerjakan orang. Kemudian terjadi musibah. Jika dia ngebor barang tersebut, pekerjaannya bisa tertimpa runtuhan bukit atau tambang tersebut sampai meninggal atau sampai cacat. Maka kata Nabi SAW itu jubar, hadar, tidak ada diatnya, tidak ada tuntutan bagi orang yang mempekerjakannya. Itu murni musibah, murni musibah. Wa fi rikaz al-khumus, dan pada harta pendaman, dikenal oleh istilah kita harta karun, harta pendaman jahiliyah, itu zakatnya khumus 1/5, 20%. Akhirnya di sini Nabi SAW membedakan antara ma'din dengan rikaz. Kata Nabi, wa fi ma'din jubal, wa fi rikaz al-khumus, diatopkan dengan waw, alati tufidul mugayarah. Bahwasanya hukumnya beda antara ma'din dengan rikaz. Rikaz itu bukan ma'din dan ma'din bukan arikaz. Kemudian beliau menukil athar Umar ibn Abil Aziz, wa akhada Umar ibn Abil Aziz fil ma'adin min kulli 200 khamsatan. Dan Amirul Mukminin Umar ibn Abil Aziz rahimallahu taala, khalifah dengan tabi yang masyhur dengan keadilannya, bahkan al-Imam Syafi'i masukkannya kepada khalifah al-khamis, khalifah yang kelima dari khulafa ar-rasyidin. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, beliau mengambil dari ma'adin, dari barang tambang, min kulli 200 khamsatan, mengambil zakat dari 200, katanya beliau ambil 5, maknanya rubu' usyur, mengambil 2.5%, maknanya bukan dikas, itu zakat. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengambil zakat dari barang tambang 2.5%. Dari setiap 200 beliau ambil 5. Dan rinciannya seperti tadi kita sebutkan. Kalau barang tambangnya berupa emas dan perak maka diambil dengan tanpa rincian, diambil 2.5% zakat ba'dal haul, setelah berputar 1 tahun. Adapun kalau barang tambang selain emas dan perak, seandainya barang tersebut untuk tijarah, maka hukumnya hukum zakat urud tijarah, yang mana zakat urud tijarah ditetapkan oleh jumhur al-ulama. Kata beliau, menukil kalam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, waqal Hasan, Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama ma'ruf dari kalangan tabi'in, ma kana min rikazin fi ardil harb fafihi al-khumus, wa ma kana min ardil silmi fafihi zakat, wa in wajadta luqata fi ardil adu fa'rifha, wa in kanat min al-adu fafiha al-khumus. Ini rincian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dikatakan sebagian ulama yang rincian tersebut hanya diketahui dari beliau, yang lainnya tidak merinci seperti itu. Maksudnya tidak sependapat dengan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kalau Al-Hasan Al-Basri mengatakan makana min rikaz fi ardil harb fa fil khumus wa makana min ardil silmi fa fihi zakah. Katanya barang rikaz barang harta pendaman itu harta karun yang ditemukan, seandainya ditemukannya di negeri al-harb, di negeri orang kafir harbi, maka zakatnya al-khumus 1/5. Adapun kalau barang pendaman tersebut, harta karun tersebut ditemukannya fi ardi silmi, di negeri yang tunduk dengan hukum kaum muslimin, itu mereka sahibus shalah, melakukan perjanjian damai dengan kaum muslimin, fafihi zakah, maka katanya tidak ada zakat pada rika tersebut, tapi hukumnya tidak ada zakah 1/5 itu 20% seperti rikaz yang disebutkan dalam hadis tersebut, tapi adanya zakat, adanya zakat yang mana zakatnya 2,5% yang tadi sebutkan. Sekali lagi rincian ini hanya diketahui dari Al-Hasan Al-Basri. Yang sahihnya bahwa ar-rikaz itu bersifat umum. Dimanapun ditemukan harta pendaman, harta karun, itu zakatnya al-khumus 1/5 atau 20%. Kemudian kata beliau, masih kalam Hasan, wa in wajadta luqata fi ardil adu fa'arifha. Kalau engkau mendapatkan barang temuan di negeri orang kafir, kafir harbi, maka katanya umumkan. Wa in kana bil adu, dan seandainya diketahui bahwasanya barang tersebut milik musuh kaum muslimin kafir harbi, fa fi al-khumus, maka zakatnya ada al-khumus. Jadi ini rinciannya hanya diketahui dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala. Dan hukum barang temuan sudah kita lalui bersama. Barang temuan di luar negeri haram, luar negeri Makkah, itu ditarif. Ditarif itu diumumkan selama 1 tahun. Itu kalau nilainya besar. Kalaupun nilainya kecil, 1 atau 5, 10 ribu, tidak perlu ditarif. Kalau kita mendapatkan barang temuan, tongkat atau cambuk, itu tidak perlu ditarif. Tapi kalau nilainya besar, itu ditarif. Itu diumumkan siapa yang kehilangan barang tersebut. Kalau pemiliknya datang, maka diserahkan. Pemiliknya datang dan ketika ditanya, dia menyebutkan sifat barang tersebut dengan tepat, yang mana dari korinah itu barang dia, maka diserahkan dengan tanpa syarat. Tidak boleh dilakukan sebagian orang, karena sebagian orang menemukan dompet. Dompetnya mungkin ada surat-surat penting, baik itu SIM, STNK, KTP, atau yang lainnya. Kemudian ketika datang pemiliknya, dia mengatakan, saya kembalikan tapi dengan syarat. Saya minta sekian dan sekian sebagai jasa. Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau itu pemiliknya, diberikan dengan tanpa cara. Adapun seandainya dia sudah mengumumkan selama 1 tahun dan tidak ada pemiliknya, tidak ada yang datang, maka diperbolehkan baginya menggunakan barang tersebut, baik uang atau perhiasan atau yang lainnya, boleh digunakan. Tapi seandainya sekali suatu saat datang, setelah lama datang orangnya, dan dia menyebutkan bahwa dia pemiliknya, dan dari koinnya dia jujur dengan perkataannya, maka dia siap mengganti. Karena diperbolehkan menggunakannya saja. Adapun kalau pemiliknya datang, sekalipun sudah waktu berlalu lama, maka dia harus siap mengganti dengan apa yang dia pakai tersebut. Tapi boleh digunakan. Kemudian beliau menyebutkan pendapat yang lainnya. Wa qala ba'dun nas, dan berkata sebagian orang, sebagian ulama, ini adalah madhab Abu Hanifah, itu pula Tsauri dan Al-Auza'i rahmatullahi alaihim ajma'i. Para ulama ini mengatakan al-ma'din dikazun mithlu dafni atau dafni jahiliyah. Ramali berpendapat bahwasanya al-ma'din, barang tambang, itu hukumnya seperti rikaz. Itu zakatnya 1/5, 20%. Mithlu jahiliyah, hukumnya seperti harta pendaman orang jahiliyah. Alasannya dia nu yuqal arkazal ma'dinu idza kharaja minhu syai. Ila syai aw rabiha ribhan katsira aw kathura thamaruhu. Dikatakan dakuti adin ya mengeluarkan uang yang banyak dikatakan hasta. Ini pendapat sebagian ulama. Tadi pernah sebut datang dari Abu Hanifah dan Al-Thawri dan Al-Auza'i rahmatullahi alim ajma'in. Tumma naqadha wa qala, akan tapi katanya sebagian yang berat tadi biasanya diisyaratkan kepada Abu Hanifah ketika ia mengatakan setelah ia mengatakan bahwasanya ma'din itu hukumnya seperti rikas, yang mana zakatnya 20%, barang tambang itu seperti harta pendaman jahiliyah, ia pun berpendapat dengan hal yang bertentangan dengan pendapat tersebut, dengan mengatakan waqala ba'sa an yaktumahu fala yu'addi al-khumus. Ya, tidak mengapa dia menyembunyikan barang tersebut, barang tambang yang dia temukan, dan tidak menunaikan 1/5 dari zakatnya. Kata Imam Bukhari terjadi tanakut dari ini. Jadi masyhur dari Abu Hanifah yang mengatakan hukum barang tambang seperti rikaz, seperti harta karun, barang temuan yang zakatnya al-khumus 20%. Yang mengatakan seperti itu, kemudian di tempat yang lain beliau mengatakan tidak mengapa menyembunyikan katanya al-ma'din tersebut dan tidak menaikkan khumusnya. Dan sebagian Hanafiyah meluruskan katanya dalam tadi maknanya orang yang mendapatkan ma'din, oleh ma'din barang tambang dan dia ambil manfaatnya, katanya hukumnya seperti rikaz, seperti harta pendaman jahiliyah yang zakatnya khumus 1/5. Kan tapi katanya dalam menyalurkannya dia boleh salurkan sendiri dan tidak diserahkan kepada baitul mal, dan dia salurkan kepada mustahiknya. Ini katanya maknanya labas an yaktumah. Bukan berarti tidak menggunakan zakatnya karena tapi tidak menyerahkannya kepada baitul mal. Fala yu'adil khumus itu kepada baitul mal, tapi dia salurkan kepada mustahiknya langsung, pada fuqara atau masakin. Kalau Imam Bukhari maksudkannya bahwasanya terjadi tanakut pada pendapat tersebut. Satu sisi mengatakan ma'din seperti rikaz, di sisi lain katanya ma'din itu boleh tidak diserahkan khumusnya, diserahkan zakatnya itu khumus 1/5. Dan khulasa dari bab ini, terjemah yang telah kita lalui bahwasannya arikaz, barang pendaman jahiliyah, itu zakatnya 1/5. Dan 4/5 untuk yang menemukan. Untuk yang menemukan. Kemudian, kalau ma'din, barang tambang, apakah ada zakatnya atau tidak? Kita katakan seandainya barang tambangnya berupa emas dan perak, itu ada zakatnya. Tapi zakatnya tidak sama dengan arikaz, tidak sama dengan harta karun atau pendaman jahiliyah. Zakatnya rubu usyur, 2.5%. Sama dengan zakat emas dan perak yang lainnya. Dan seandainya barang tambang tersebut bukan berupa emas dan perak, dan digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan, maka tidak ada zakatnya. Dan seandainya diperjualbelikan, maka di sana ada urud tijarah, zakat urud tijarah, barang yang diperjualbelikan. Ini madhab jumhur ulama, zakat urud tijarah. Kita akan baca hadis disebut oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Yusuf wa huwa tinnisi. Qala akhbarna Malik wa Malik ibn Anas Abu Abdullah imam dari hijrah. An ibn Shihab wa huwa Zuhri Muhammad ibn Muslim an Sa'id ibn Musayyab wa an Abi Salam ibn Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ajma jubar wal-bi'ru jubar wal-ma'din jubar wa firikaz al-khumus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-jubar Al-ajma' itu binatang. Seseorang memiliki peliharaan sapi atau kerbau. Kemudian sapi atau kerbau yang tadi di kandangnya itu lepas. Lepas lari misalnya nabrak orang sampai meninggal atau merusak barang atau harta orang lain, merusak kebun orang atau sawah orang ketika keluar dari kandangnya tersebut. Nah, kata Nabi SAW yang seperti ini al-ajma jubar. Kejadian seperti itu katanya jubar. Tidak ada dianya. Tidak ada tuntutan apa-apa bagi pemilik atau atas pemilik sapi atau kerbau yang lari dari kandangnya tersebut. Walaupun sampai bisa terjadi musibah, ada yang tertabrak sampai meninggal. Tidak ada tuntutan apa-apa terhadap pemilik hewan tersebut. Karena ini murni musibah. Murni musibah. Al-ajma jubar. Begitu pula al-bi'ru jubar. Al-bi'ru itu sumur. Juga jubar itu hadar. Seseorang menggali sumur. Baik di tanah miliknya atau di tempat umum yang diambil manfaatnya oleh manusia. Kalau Daud lebih saya di perjalanan, sebagian orang yang ingin berbuat baik menggali sumur di tengah perjalanan, di padang pasir. Yang mana orang yang berbuat tempat tersebut. Seandainya katanya terjadi kejadian, orang sudah buat sumur, kemudian ada orang yang jatuh ke sumur tersebut, sampai meninggal. Maka al-bi'ru jubar. Orang yang menggali sumur tadi, yang tujuan baik untuk diambil manfaatnya, tidak bisa dituntut apa-apa. Al-bi'ru jubar. Atau orang ingin menggali sumur, kemudian mempekerjakan pekerja untuk menggalinya. Kemudian ketika menggali sumur, sedang bekerja, terjadi runtuh. Sehingga dia tertimpa oleh tanah dari atas. Sampai meninggal. Terkena batu dari atas. Maka al-bi'ru jubar. Orang yang pekerjakan sebut tidak bisa dituntut. Kan ini murni musibah. Wal-ma'din jubar. Begitulah ma'din. Itu barang tambang. Dan tadi sudah kita sebutkan. Orang saja bekerja di tambang. Kemudian terjadi musibah longsor. Sehingga terkena, tertimpa barang tambang tersebut. Sampai meninggal. Ini banyak terjadi. Maka juga jubar. Orang yang pekerjakan tadi tidak bisa dituntut. Kayak ini murni musibah. Wa fi rikaz al-khumus. Dan pada barang pendaman jahiliyah atau harta yang ditemukan, zakatnya al-khumus. 1/5. 1/5 diserahkan ke Baitul Mal. Dan 4/5 untuk yang menemukan. Di sini dibedakan oleh Nabi SAW antara ma'din dengan al-rikaz. Ini materi kita di siang hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.